بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Maka hendaknya seseorang ketika berdakwah tidak minta upah kepada manusia, atau dia mematok upah yang sangat mahal, sekarang lagi tenar, kalau tidak mau sekian yang sudah tidak datang. Akan tapi dakwah ilallah itu adalah gratis. Dakwah ilallah itu gratis karena jelaskan tas'aluhum khurju rabbika khairun. Apakah kamu akan minta upah pada mereka? Padahal upah insyaAllah itu lebih baik. Wa huwa khairur rasyikin, dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebaik-baik pemberi rizki. Maka orang-orang yang dia ketika berdakwah meminta upah, ini adalah orang-orang yang mengisi jalannya salat. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقد قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم من بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كما في جنة عزكم الله بابا إبو adik-adik yang semoga Allah merahmati kita semua. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di malam yang berbahagia ini. Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan berbagai nikmatnya kepada kita sehingga mengumpulkan kita kembali untuk semangat mempelajari ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala yang Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya ini kewajiban kita semua. Dan dijelaskan wa fidina azabullah, ilmu syar'i, ilmu agama, sebagaimana yang disebutkan ketika Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala menafsirkan ayat Rabbana atina fid dunya hasanah beliau menyebutkan fid dunya hasanah, itu tidak hanya kebaikan-kebaikan di dunia, tapi beliau menyebutkan bahwasanya makna fid dunya hasanah itu adalah diberikan ilmu syar'i, pemahaman tentang agama ini. Maka Rasulullah SAW senantiasa mengingatkan kepada kita, orang yang sukses, orang yang paling baik, orang yang paling beruntung adalah orang-orang yang difaqihkan dalam agamanya. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid-din. Maka tidak salah jika Hasan Al-Basri rahimahullah menyebutkan ketika menafsirkan Rabbana atina fid-dunya hasanah, fid-dunya hasanah maknanya adalah ilmu syar'i. Tidak hanya kebaikan-kebaikan mungkin mendapatkan rezeki yang senantiasa mengalir, segala sesuatu serba cukup. Akan tapi beliau menambahkan dengan sebutan ilmu syar'i. Maka ikhwatina azakumullah, menuntut ilmu kita memerlukan ketenangan. Kita perlu memilih waktu-waktu yang khusus. Sebagaimana dahulu telah kita sebutkan, kawasannya Sufyan al-Tsauri mengatakan awalul ilmi al-insyad, summal istima, summal al-hib, summal amal, summan nashru. Menuntut ilmu itu yang pertama dijelaskan adalah tenang, konsentrasi, fokus, kemudian mendengarkan, kemudian menghafal atau menjaga, kemudian mengamalkan, kemudian menyampaikan. Ini adalah tahapan yang diajarkan para salafus saleh. Nah, ghafirun a'zakumullah. Kita akan melanjutkan dari adab hamalatul Quran, yaitu adabnya pembawa-pembawa Al-Quran, yang kemarin telah kita jelaskan bagaimana keagungan Al-Quran dan beberapa adab. Dan di antaranya kita semua diperintahkan untuk takdimul Quran, yaitu mengagungkan Al-Quran, menghormati Al-Quran. Wadzalika li'annahu kalamullah ta'ala. Karena yang demikian itu sesungguhnya Al-Quran adalah kalam Allah. Fahamilul Quran kullannasi ayyu'adhimahu. Maka pembawa-pembawa Al-Quran, penghafal Al-Quran, mereka adalah manusia yang paling utama untuk mengagungkannya. Sampai-sampai ketika Allah memerintahkan dalam surat Al-A'raf ayat 203 atau 204, di sana jelaskan, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan ketika dibacakan Al-Qur'an, dengarkanlah oleh kalian semua. Fa ansitu, dan bersungguh-sungguhlah hendaknya seorang itu diam mendengarkan. La'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah adab yang agung, yaqidina azzaqullah. Maka bagi penghafal-penghafal Al-Qur'an, pembawa Al-Qur'an, mereka adalah orang-orang yang senantiasa menghormati Al-Qur'an. Nah, kemarin telah kita jelaskan adab yang pertama yang telah kita sampaikan adalah niyatus salih, niyatus salihah, niat yang salehah, yaitu niat yang ikhlas ketika membaca Al-Quran. Yang kedua adalah tahsinu bi akhlaqil Quran, memperbagus dengan akhlak-akhlak Al-Quran, telah kita jelaskan. Yang ketiga kemarin adalah al-khirsu ala ikra'il Quran wa ta'limih, bersemangat untuk mempelajari Al-Quran dan membacanya. Kemudian yang selanjutnya kemarin telah kita sebutkan at-ta'adubu bi adabi tilawatil Quran, yaitu beradab dengan adabnya para pembaca Al-Quran yang dahulu telah kita sampaikan. Ya, misalnya ala taharah, ya, di atas suci, wa khusyuk, yaitu khusyuk, wa tadabur, wa tartil, wa tahsin saut, khusyuk, tadabur, tartil, kemudian membaguskan suara, wa istibal kiblat, kemudian menghadap kiblat, wa buka inda kiraatil wa gharidari, dan sedih ketika membacanya, dan yang seterusnya. Dahulu telah kita sampaikan. Kemudian adab yang kemarin telah kita jelaskan adalah al-khirsu ala qiyamil lail. Pembawa-pembawa Al-Quran itu memiliki ciri mereka semangat untuk sholat malam. Kemudian juga telah kita jelaskan kasratul siyam, yaitu banyak puasa. Dan juga telah kita jelaskan adalah kasratul husn wa kasratul buka, yaitu banyak bersedih dan banyak menangis. Kemudian juga telah kita jelaskan adalah kasratul som, banyak diam, jangan banyak bicara. Kemudian yang terakhir yang telah kita jelaskan adalah kemarin al-khusyuk, yaitu tawadhu, tenang. Ya. Dan insyaallah kita akan melanjutkan dari adab ini, insyaallah selesai malam ini. Al-istighna'u 'anil nas. Al-istighna itu adalah tidak menggantungkan kepada manusia. Fala yanbaghi lihamil Qur'an ayyas'ala an-nasa syai'an. Maka tidak pantas bagi mereka yang membawa Al-Qur'an, yang menghafal Al-Qur'an, kita semua kaum muslimin, dan terkhusus adalah mereka para penghafal. Tidak sepantasnya mereka meminta-minta kepada manusia dari sesuatu. Wala ayyudilla nafsahu lahu. Dan janganlah mereka merendahkan diri pada manusia. Wala ayyakuna lahu ilaihim hajah. Dan jangan menggantungkan kepada mereka hajatnya. Ini adalah Syekh mengajarkan kepada kita untuk memintanya kepada Allah. Dan larangan untuk menjadikan seseorang ini ketika dia memiliki bacaan yang bagus atau mungkin menghafal 30 juz, kemudian menjadikannya meminta-minta di sisi manusia. Bal yastadni bi kitabillahi ta'ala tawkiran lahu wa taqdiman wa idlalan. Akan tapi mereka tidak butuh melainkan hanya kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk penghormatan, pengagungan, dan pemuliaan. Telah berkata Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullah ta'ala, telah menyebutkan Fudail Ibn Iyad rahimahullah ta'ala, yanbaghi lihamil Qur'an alla yakunu lahu hajata illa ahadin minal khulafai faman dunahum. Ya. Maka semestinya bagi penghafal Al-Quran, hendaknya mereka tidak menggantungkan hajatnya kepada orang-orang yang memiliki kekuasaan, faman dunam, dan orang-orang yang di bawah mereka, orang-orang yang bisa dipengaruhi olehnya, orang-orang yang di bawah mereka. Nah, ini yang fidna Allah. Kemudian ada berikutnya. Ada mutahajjil Quran hirfah, meninggalkan menjadikan Al-Quran sebagai profesi. Fala yanbaghi lihamil Quran ayatahiddahu hirfatan yatahassabu minha. Tidak pantas seperti orang-orang yang menghafal Al-Quran dia menjadikan ataupun mengambil daripada bacaan-bacaannya itu yaitu upah atau tempat memperoleh bayaran. Bal yakunu lahu hirfatun ukhra wa masdaru rizqin yatahassabu min. Akan tapi mereka penghafal-penghafal Al-Qur'an hendaknya memiliki pekerjaan-pekerjaan lain sebagai sumber rizki yang dia memperoleh darinya rizki tersebut. Nah, ini adalah ajaran yang agung. Hendaknya seseorang apa? Tidak ketika berdakwah memberikan tarif atau minta upah kepada manusia, atau dia mematok upah yang sangat mahal, sekarang lagi tenar ya, kalau tidak mau sekian ya sudah tidak datang. Akan tapi dakwah ilallah itu adalah gratis, dakwah ilallah itu gratis, karena jelaskan tad'aluhum khadya faqaraju rabbika khairun. Apakah kamu akan minta upah pada mereka? Padahal upah insyaAllah itu lebih baik. Wa huwa khairur rasyikin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebaik-baik pemberi rizki. Maka orang-orang yang dia ketika berdakwah meminta upah, ini adalah orang-orang yang menyelisih jalannya salaf. Nah, summa yafra'a wa yu'allima muqtasiban liwajhillahi ta'ala. Kemudian dia membaca Al-Quran, kemudian mengajarkan Al-Quran, ini hanya mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'in utiya syai'an ala ikra'ihi wa ta'limi faqad mana'a dzalika ba'dul ulama. Dan jika dia diberikan sesuatu atas bacaannya, atas taklimnya, maka telah melarang sebagian ulama. Wa ajazahu ba'dhum idalam yastahir. Dan sebagian yang membolehkan kalau tidak dipatok, ya. Artinya kalau sebagai ganti waktu, ketika dia mengajar Al-Quran, kemudian waktunya habis untuk mengajar, tidak apa-apa, diberikan sesuatu dari upahnya. Artinya untuk kehidupannya sehari-hari. Dan ini dibolehkan sebagian ulama. Tapi sebagian ulama yang lain melarang. Untuk apa? Seorang menerima upah dari membacakan Al-Quran atau mengajarkan Al-Quran. Nah, maka dai-dai yang ada di televisi, di media massa yang mereka mengatakan upah ini, hendaknya mereka memikirkan kembali, hendaknya mereka membaca surat Al-Mu'minun ayat 72. Surat Al-Mu'minun ayat 72. Am tad'aluhum khadya faqaraju rabbika khairun. Ataukah kamu minta kepada mereka padahal balasan Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih baik. Nah, ini wakilin azabullah. Akan tapi tidak pantas baginya untuk menjadikan sebab diberikannya sesuatu dari manusia dan bergantung kepada manusia sebagaimana perkataan Umar bin Khattab, ya ma'asharul Qur'an irfa'u ru'usakum, angkat kepala-kepala kalian. Faqad wadaha lakum at-tariq fastabiqul khair, karena telah jelas jalanmu wahai para penghafal Al-Quran, yaitu jalannya wadih, jalan jelas, bahwasannya penghafal Al-Quran itu pasti akan diberikan balasan Allah subhanahu wa ta'ala selama dia mengamalkan dari apa yang dihafalkan, dari apa yang diajarkan. Maka mustabiqul khairat, terlombalah kalian dalam kebaikan. La takunu iyalan, jangan kalian menjadi beban alannas, kepada manusia. Ya, ini menunjukkan apa? Kita disuruh untuk bekerja, kita disuruh untuk menghafal Al-Quran, dan dua-duanya adalah ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kita memiliki kewajiban untuk menafkahi istri, samping lain kita juga memiliki kewajiban untuk beribadah. Ketika seorang itu menginfakkan hartanya kepada keluarganya, ya, maka dia disebut apa? Sebagai saudara. Ini maksudnya Rasulullah. Kemudian ada berikutnya, bagi mereka yang membawa Al-Quran dan mereka yang menghafalkan Al-Quran, al-iksaru min tilawatil Quran wa ta'ahadu, memperbanyak untuk membaca Al-Quran dan mengulang-ulanginya. Dan ini sangat penting dan berpengaruh kepada hati kita. Fahamilul Qur'ana ulan nasi bi'iksaril min tilawatil lama ya'lam min fadliha. Dan pembawa Al-Quran ataupun penghafal Al-Quran, mereka adalah manusia yang paling utama dan yang paling tahu untuk memperbanyak membaca Al-Quran, karena mereka mengetahui dari keutamaannya ini. Sebagaimana disebutkan yang telah lalu, keutamaannya sangat besar. Aladzina yaqra'ul Quran fa huwa mahirun bi ma'asha faradil kirami bararah. Orang-orang yang mahir membaca Al-Quran, mereka bersama para malaikat. Ini Muhammadin Azzaqullah. Dan jelaskan Muhammadin Azzaqullah di mu'alif di sini wa izzadi ta'zimi di kalam Allah Ta'ala aladhi fijawbin, dan untuk dia mewapankan, memantapkan Al-Quran sebagaimana yang ada di dalam dada-dadanya. Ya, orang yang mengulang-ulang membaca Al-Quran itu untuk memantapkan kalam Allah dimasukkan dalam dadanya. Maka dijelaskan dalam sebuah hadis, maupun hadis ini dinilai sebagai hadis yang dhaif, tapi secara makna adalah sahih. Alladzina laysa fi jawfi min al-Qur'an kalbaydil qari. Orang-orang yang tidak ada hafalan di dalam dadanya itu Al-Qur'an, itu sebagaimana rumah yang mau roboh. Maka ketika dia membaca Al-Qur'an dan menghafalkan Al-Qur'an, ini memantapkan Al-Qur'an dalam dirinya. Sehingga apa? Dia berjalan dengan Al-Qur'an. Dia senantiasa terbimbing dengan Al-Qur'an dan Al-Qur'an yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dijelaskan lidzalika fa innahu yusiru min tilawatil Qur'an bi istimrari fi kulli waqtin. Yang demikian itu sungguhnya mereka memperbanyak dari membaca Al-Qur'an dengan terus-menerus di setiap waktu. Ini adabnya membawa Al-Qur'an. Jadi istimrar membaca Al-Qur'an. Mungkin sehari bisa puluhan kali. Ya. Karena setiap apa yang dia kerjakan ini bersumber dari Al-Qur'an. Ya. Yang demikian itu adalah mereka yang berbanyak membaca Al-Qur'an kemudian terus-menerus di segala waktunya atau di setiap waktunya. Apalagi di waktu malam yang dia memahami keagungan balasan orang-orang yang berdiri dengan membaca kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhal muzzammil, ya ayyuhal muddatthir. Semua adalah seruan untuk kita membaca Al-Quran di waktu malam. Wa dzalika bibin, bersemangat membaca dan mengulang-ulang Al-Quran. Qulu dzalika raghbatun fi ajri thawab, yang semuanya ini adalah demi mengharapkan balasan dan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala yang besar. Wa tathbitan li kitabillahi ta'ala, dan untuk memantapkan, meneguhkan kitab Allah di dalam hati-hati mereka. Wa muraja'atihi ala dawami, dan dia memuraja'ah, mengulang-ulang bacaan tersebut dengan terus-menerus. Khaufan alaihi minan nisyan, karena dia takut atasnya dari lupa. Ya, ketika seorang mau mengulang Al-Quran, maka dia tidak akan lupa. Tapi kalau dia jarang mengulangnya, sebagaimana sabda Rasulullah, ta'ahadul Quran, ulang-ulangilah membaca Al-Quran. Qawlatin nafsi biyadihi la huwa asyaddu tafallutan min al-ibil fi ukuliha. Demi jiwa yang berada di tangannya, sungguhnya Al-Quran itu mudah lepas, melebihi daripada unta yang lepas dari tambatannya. Dan disebutkan juga oleh Rasulullah SAW, idza qama sahibul Quran qara'ahu bil laili wa nahari dzakarahu fa illam yakum bihi nasiya. Ketika sahibul Quran itu membacanya dengan siangnya dan malamnya, akan mengingatnya. Fa illam yakum bihi nasiyah, maka ketika dia tidak mengerjakan itu, dia akan lupa. Berapa banyak orang yang hafiz, tapi dia tidak pernah mengulanginya. Hatta orang-orang yang pandai bahasa Arab, hatta orang-orang yang ajam, yang tidak mengenal bahasa Arab dan bukan orang Arab, atau anak-anak kecil, semuanya apa? Ketika dia tidak mengulang-ulanginya dan membaca Al-Quran, atau dia berdiri di qiyamul lail atau solat-solat sunnah untuk membaca Al-Quran, maka dia lupa. Maka di antaranya beberapa cara untuk seseorang murojaah itu adalah dengan ketika dia solat itu dia baca, terutama adalah solat-solat sunnah yang sangat panjang. Ini maksudnya semua. Maka ketika sahibul Quran itu membacanya dengan siangnya dan malamnya, termasuk orang-orang yang patut diridhah, diiri. Tapi iri di sini iri masalah kebaikan. Hadis Rasulullah menyebutkan la hasada illa fi isnatain. Tidak boleh hasad melainkan kepada dua orang. Rajulun atahullahu Qur'an fa huwa yaqumu bihi ana al-lail wa ana al-nahar wa rajulun atallahu malan fa huwa yunfiqu bihi ana al-lail wa ana al-nahar. Yaitu orang-orang yang diberikan Al-Qur'an, dia menegakkan, mengamalkan Al-Qur'an itu siang dan malamnya. Dan orang-orang yang diberikan mal, kemudian dia menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala di siang dan malamnya. Ini orang-orang yang patut untuk apa? Untuk diridho. Kita iri untuk memiliki seperti itu. Dan ini yang diperbolehkan. Kalau selain daripada itu enggak boleh. Ini wabidun a'zakumullah. Sehingga ini adalah keutamaan yang besar ketika kita semua mungkin bisa memiliki seperti ini, yaitu orang-orang yang diberikan Al-Qur'an kemudian dia apa? Diamalkan siang dan malamnya. Atau orang-orang yang diberikan harta dia infakkan siang dan malamnya. Ini menjadikan apa? Kaum muslimin boleh mengirinya, yaitu boleh dia hasad dalam masalah kebaikan. Ya. Supaya dia bisa memiliki hal tersebut ada pada dirinya. Nah, kemudian ada berikutnya adalah ta'zimul Qur'an, yaitu mengagungkan Al-Qur'an. Sebagaimana yang telah kita sebutkan, bahwasannya diantaranya ketika seorang memiliki sifat mengagungkan Al-Qur'an, ketika dibacakan itu dia dengarkan. Atau ketika membacanya dia tidak memutus di tengah bacaan, kecuali dia untuk mengulang ayat tersebut. Ya. Dan tadi telah berlalu perkataan Ibnu Umar, idza qara'a al-Qur'ana lam yatakallam hatta yafragha min. Ketika seorang itu membaca Al-Qur'an, jangan berbicara sampai dia menyelesaikan bacaannya. Dan sebagai adab yang terakhir, wafidina azamullah, adalah tahalli bittaqwa, yaitu menghiasi dirinya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah adab yang paling agung yang hendaknya kita harus amalkan sebagai pembawa-pembawa Al-Quran, penghafal-penghafal Al-Quran. وذلك لأن حملة القرآن يقرؤون عن فضائل التقوى. Yang demikian itu pembawa Quran, mereka itu membaca dari keutamaan-keutamaan takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, Allah akan mengajari kalian. Dan juga firman-Nya yang sangat banyak yang disebutkan dalam khutbah-khutbah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan muslim. Juga misalnya firman-Nya, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya kalian merenungkan bekal apa yang akan kalian bawa untuk hari esok. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Ya. Juga dengan firman-Nya sangat banyak. Misalnya disebutkan, ya ayyuhallazina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang lurus. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Allah akan membaguskan amal kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan dijelaskan, wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaitu mengamalkan Al-Qur'an ini, diberikan badannya makhraja, jalan keluar, dan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan dijelaskan, in taqullah yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum. ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. Jika kalian ini semua bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan untuk kalian furqan, yaitu pembeda sebagai petunjuk, dan akan mengeluarkan dari kalian kesalahan-kesalahan kalian, yaitu kejelekan-kejelekan kalian, dan akan mengampuni kesalahan-kesalahan kalian. Dan sesungguhnya Allah adalah Maha memiliki keutamaan yang besar. Dan dijelaskan ketika Rasul ditanya, siapa orang yang paling mulia, man akramunas, siapa orang ataupun manusia yang paling mulia, Rasul menjawab, akohum, orang-orang yang paling bertakwa di antara mereka. Masih ingat apa makna takwa? Gimana? Apa? Coba. At-taqwa itu sebagian ulama yang menyebutkan ayya ja'ala bainahu wa baina ma'syiatillahi wiqayah, yaitu menjadikan antara dirinya dengan kemaksiatan kepada Allah itu ada pembatas, sehingga dia takut untuk menerjang pembatas tersebut. Ya, itu yang mungkin pendek yang mudah ditanya. Anda kira itu fidilazakumullah. Jadi adab-adab membaca dan membawa Al-Quran, dan sebagai seorang yang dia menghafal Al-Quran, dan hendaknya kita berusaha untuk mengamalkannya. Kata Syekh Ubaid Al-Jabiri, beliau menyebutkan, innal ilma bila amalin ka sajaratin la samarata biha. Ilmu itu kalau tidak diamalkan sebagaimana buah atau sebagaimana pohon yang tidak ada buah. Sehingga kalau kita baca sekian banyak, ya hampir 4 pertemuan, kalau tidak kita amalkan tidak ada gunanya. Bahkan sebagai adab orang yang membawa Al-Quran itu apa? Al-amalu bih, beramal dengan Al-Quran. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan mengingatkan kita semua untuk kita menjadikan senantiasa bersama Al-Quran. Pola pikir kita, kita kembalikan kepada Al-Quran. Kemudian dalam kehidupan kita senantiasa bersama Al-Quran. Ya. Biasanya kalau penghafal-penghafal Al-Quran itu punya kenangan sama mushafnya. Mungkin mushaf kecil ini punya kenangan. Jadi bisa dihafalkan sampai bertahun-tahun. Kenangan bukan dijadikan jimat. Kalau dia membaca mushaf itu terus, yang misalnya mushaf Utsmani yang dari kerajaan Saudi itu juga tidak berganti-ganti. Sehingga awalnya dari setiap lembarnya ini sama semua. Dia ingat. Ini waktu di Allah. Ya, ada yang punya kenangan sampai para ustaz itu ya, puluhan tahun. Ya, kalau kita kenangannya apa sama Al-Quran? Ini waktu di Allah. Mudah-mudahan berikan manfaat yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari yang baik. Dan berhenti dengan Assalamualaikum.